نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Senantiasa lisan kita menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya lisan dengan segenap anggota tubuh kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Dan di antara nikmat yang Allah curahkan kepada kita, kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam majlis ilmu. Betapa banyak hamba Allah yang dikaruniai kesehatan, tetapi Allah belum menggerakkan hatinya untuk datang, untuk memanfaatkan kesehatan yang melekat pada tubuhnya, sehingga ia dengan kaki datang dan hadir di majlis ini. Berapa banyak dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah beri kekuatan finansial, kekuatan harta, namun tidak semuanya Allah gerakkan hatinya. Dengan kekuatan harta itu, dia bisa hadir di dalam majlis ini. Dan berapa banyak pula dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi kesempatan waktu luang, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menggerakkan hati orang tersebut untuk kemudian duduk bersimpuh mendengarkan kalamullah. Dengarkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karenanya merupakan sebuah nikmat yang teramat besar manakala kita bisa dan menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, duduk bermajlis mengungkap apa yang sudah dimankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengungkap apa yang sudah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh ini merupakan satu bentuk kebahagiaan bagi kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam risalah Thalathatul Usul, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan bahwasannya termasuk kewajiban yang harus dipikul oleh seorang muslim yang telah aqil baligh, yang telah mukallaf, yaitu ia harus membekali diri dengan al-ilm. Al-ilmu yang dimaksud yaitu wa ma'rifatullah, wa ma'rifatun nabi, wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Ini adalah ilmu yang dimaksud oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Setelah seorang muslim yang aqil baligh membekali dirinya dengan ilmu, dia memiliki kewajiban untuk beramal. Al-amalu bihi, mengamalkan atas ilmu yang dia peroleh. Karena sesungguhnya ilmu yang ia peroleh tanpa disertai dengan amal ibaratkan sebuah pohon yang tidak memiliki buah. Ilmu akan terasa manfaat. Manfaatnya akan terasa manakala ilmu itu diamal. Dan itulah yang diperbuat oleh para sahabat, oleh a'immah, para imam, di mana mereka mengkaji ayat Allah subhanahu wa ta'ala atau hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kemudian berupaya untuk mengamalkan. Mengamalkan walaupun mungkin amalan itu hanya dia lakukan satu kali dalam sebulan. Namun demikian, ia berusaha untuk mewujudkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sehingga dengan demikian, ilmu yang diamalkan tersebut memberikan manfaat dan keberkahan. Kemudian setelah ia mengamalkan ilmu tersebut, ia memiliki kewajiban, yaitu yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dengan menyebutkan ad-da'watu ilaih. Berdakwah, menyeru segenap manusia untuk memiliki ilmu dan untuk mengamalkan ilmu. Berdakwah menyeru kepada segenap manusia agar mereka berada, senantiasa berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-da'watu ilallahi ta'ala. Karena sesungguhnya banyak sekali dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berjalan di atas hawa nafsu. Mereka berjalan di atas kebatilan. Oleh karenanya, tugas seorang yang telah memiliki ilmu, telah beramal dengan ilmu tersebut, maka dia berkewajiban untuk mendakwahkan apa yang dia miliki. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah oleh kalian apa yang dariku walaupun hanya satu ayat. Maka kewajiban kita adalah menunaikan dakwah. Dakwah jangan kemudian dipersepsikan sebagai sesuatu yang harus berada di atas mimbar. Jangan kemudian kita menerjemahkan kata dakwah, dakwatu ilallah, adalah sesuatu yang harus diperbuat atau dikerjakan di atas mimbar. Berorasi, berpidato, atau dilakukan di atas podium-podium resmi. Tidak demikian. Seorang suami menasehati istri untuk senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Untuk senantiasa membimbing, menasihati anak-anak. Nasihat-nasihat demikian itu sudah merupakan dakwah. Demikian juga seorang ayah menasihati anaknya, nah, kamu belajar yang rajin. Kamu hafalkan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kamu amalkan Al-Quran. Itu adalah merupakan dakwah. Walaupun tidak diperbuat atau dikerjakan di atas podium menyerupai. Maka, dakwah dengan segala kondisi yang ada adalah merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang telah tamat, yang telah aqil baligh, tentunya berdasarkan kemampuan masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu yang kalian miliki, berdasarkan kemampuan yang kalian miliki. Artinya berdakwah, menyeru manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan yang ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak membebani seseorang di luar batas kemampuan, kecuali atas dasar kemampuannya. Maka di dalam dakwah ini pun, mungkin seseorang tidak mampu berkata dengan lisan, menyeru dengan lisan. Maka, manakala ia mampu berdakwah dengan harta kekayaan yang ia miliki, kewajiban itu pun harus dipenuhi. Bagaimana berdakwah dengan harta kekayaan yang ia miliki? Tidak semata ia harus menyumbang dalam bentuk nominal uang rupiah. Tapi bisa juga ia berdakwah menyampaikan al-haq. Menyampaikan kebenaran. Dengan cara ia membeli beberapa buku. Ia membeli majalah. Ia membeli buletin. Yang isi daripada buku ataupun majalah ataupun buletin tersebut. Isinya adalah sesuatu yang selaras dengan pemahaman salafus salih. Isinya adalah sesuatu yang terkait firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang dijelaskan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Para ulama yang memiliki otoritas untuk kemudian menjelaskan hakikat agama. Maka ketika ia berdakwah dengan berbelanja buku, majalah, buletin, atau CD, ceramah-ceramah dari para asatidz, dari para ulama, ahlus sunnah wal jamaah, maka kemudian ia sebarkan tulisan-tulisan tersebut itu pun termasuk bahagian daripada dakwah. Dia tidak berkata dengan lisannya, tetapi ia berbuat, menyebarkan risalah dalam bentuk tulisan, sehingga orang kemudian mendapatkan manfaat saat membaca tulisan tersebut. Sehingga kemudian orang tersebut mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk untuk kemudian mengamalkan, untuk kemudian ia berkiat menggali kembali ajaran agamanya. Maka yang demikian ini adalah merupakan bahagian daripada dakwah. Atau seseorang mungkin dari segi kapasitas keilmuan pun memiliki keterbatasan. Demikian pula dari segi finansial ekonomi juga memiliki kekurangan, keterbatasan. Maka seorang muslim tetap memiliki kewajiban untuk berdakwah. Bagaimana caranya? Ia meluangkan waktu. Ia membantu setiap proses dakwah itu berlangsung, ia hadir di sana. Ia memberikan sesuatu yang ia miliki dalam bentuk mungkin pemikiran, dalam bentuk waktu yang ia miliki. Ia ta'awun, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling menolonglah kalian di dalam perbuatan baik dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ia tunaikan tugas dakwah ini, entah dengan cara ia mengajak teman-temannya, entah dengan cara ia mengajak para tetangganya, entah dengan cara ia menyebarkan pamflet, brosur yang berisi maklumat, pengumuman, pemberitahuan tentang adanya dakwah, tentang adanya majlis ilmu. Maka ketika ia menyebarkan pamflet ataupun brosur tersebut, itu adalah merupakan bahagian daripada dakwah. Sebab melalui pamflet ataupun brosur tersebut, seseorang mendapatkan wasilah untuk kemudian bisa hadir di majlis-majlis ini. Maka sekian banyak ruang lingkup, hal-hal yang perlu untuk diri kita terlibat di dalam dakwah tersebut. Maka yang demikian ini adalah merupakan satu bentuk kebaikan bagi diri kita, satu bentuk fadilah, keutamaan, yang keutamaan ini tidak diberikan kepada setiap orang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah. Itulah fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'tihi may yasha, diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Tidak semua orang memiliki, tidak semua orang kemudian bisa berbuat seperti itu. Maka setiap muslim, siapapun dia, yang telah mukallaf, yang telah akil balik, yang telah memiliki kemampuan, telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia terlibat dan terjun di dalam dakwah. Da'watul haq. Da'wah, ad-da'watu ilallahi ta'ala. Da'wah yang berdiri di atas kebenaran, yaitu dakwah yang menyeru agar seseorang berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam proses dakwah ini perlu adanya ta'awun, saling membantu, saling menyokong. Seberapa besar sumbangsih yang diberikan oleh seseorang di dalam dakwah, itu patut untuk diberi penghargaan, patut untuk mendapatkan apresiasi. Ibaratkan sepeda motor, semuanya tidak berfungsi sebagai kemudi. Semuanya tidak berfungsi sebagai kaca spion. Semuanya tidak berfungsi sebagai roda. Mungkin di antara bentuk sepeda motor itu ada yang fungsinya kaca spion. Yang berfungsi lain, ada yang fungsinya stang untuk mengemudi, ada yang fungsinya tangki untuk menyimpan bahan bakar, ada fungsinya roda untuk menggelindingkan kendaraan itu. Dan di antara roda itu sendiri ada yang namanya pentil untuk kemudian bisa memfungsikan roda itu. Mungkin kita akan beranggapan yang namanya pentil. Kita akan melihat namanya pentil itu yang kecil, sepele. Tapi kalau sepeda motor tidak ada pentilnya, kira-kira apakah nyaman untuk dikendarai? Paling bisa kemudian dituntun oleh itu. Nah, demikian juga dalam dakwah. Mungkin ada seseorang yang dia hanya memiliki kemampuan, kemampuan yang sedikit, tetapi dia bisa memberikan sesuatu yang dia tidak bisa membantu apapun. Dia tidak bisa membantu apapun, cuma ia bisa, kalau ustadznya capek, pijat dia bisa. Tidak bisa. Tapi itu adalah satu bentuk ta'awun, saling menolong di dalam dakwah. Dia tidak bisa apa-apa kecuali membersihkan, merapihkan, menyiapkan ruangan tempat yang akan digunakan untuk kelangsungan dari majelis ilmu. Selain kemampuan untuk bisa membereskan, nah, ini adalah bentuk ta'awun. Siapapun orangnya yang memang dia mendukung dakwah, maka sekecil apapun amal yang dia perbuat, selama amal itu ditunaikan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah firmankan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُمْدِي, dan tidaklah aku perintahkan kepada kalian إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ, kecuali untuk beribadah kepada Allah saja. مُخْلِصِينَ لَهُمْدِي, dan mengikhlaskan agama itu hanya bagi Allah. Ikhlas dia berbuat dalam rangka untuk supaya dinilai, dipuji oleh orang lain. Tidak. Ikhlas dia berbuat dalam rangka untuk kemudian dirinya harus ditokohkan. Bisa. Dirinya harus jadi pemimpinnya. Tidak. Ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ingin mendapatkan popularitas. Bukan karena ingin mendapatkan dukungan massa. Bukan karena ingin mendapatkan kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi. Maka siapapun yang ta'awun, berta'awun di dalam dakwah, perlu untuk mendapatkan hormatan, penghargaan. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaklah kalian tolong menolong dalam perbuatan albir dan ketakwaan. Seorang ibu mungkin yang membantu di bagian dapur, menyiapkan makanan untuk mereka yang ada dan hadir di dalam majlis, itu adalah bahagian daripada dakwah. Karena dengan demikian proses dakwah itu bisa berlangsung dengan baik, bisa terselenggara dengan baik. Dan ini adalah merupakan kewajiban kita semua. Ad-da'watu ilaih, berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bentuk amalan yang teramat. Bahkan Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah menyebut ad-da'watu ilallah ibadatu 'azimah. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala menyeru seseorang untuk senantiasa berada di atas jalan yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah merupakan satu bentuk ibadah yang teramat agung. Ibadah yang teramat agung. Seorang tidak akan mungkin bisa sholat dengan baik melalui proses dakwah. Atau melalui proses dakwah, seseorang akan bisa mendapatkan sesuatu adalah hak, sesuatu adalah badil, semua melalui proses dakwah. Al-Anbiya, Ar-Rusul, para Nabi Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para Rasul Allah Subhanahu wa taala, tugas mereka adalah berdakwah, menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kewajiban kita, memberikan pemahaman agama yang terbaik, yang paling benar sebagaimana dipahami oleh salafun salih. Banyak orang mendakwahkan tentang agama, mungkin pendakwahnya hampir sama, kitabnya juga sama, tapi kok beda ya? Kalau kita tidak menyelami dakwah, mungkin kita akan menganggapnya sebagai sesuatu yang semua dengan kalimat yang sama, kembali kepada Al-Quran Musuh. Semua kembali kepada Al-Quran Musuh. Tetapi bifahmi mana, ini yang terpenting. Kembali kepada Al-Quran Musuh dengan pemahaman siapa? Apakah dengan pemahaman rohnya, akal pikirannya sendiri, dengan pemahaman hawa nafsunya, kan? Atau dengan pemahaman siapa? Hatta Islam liberal pun menyatakan mereka berdasarkan Al-Quran wa Sunnah. Tapi memahami Al-Quran wa Sunnah mereka berbeda dengan As-Salafiyun yang memahami Al-Quran dengan bimbingan para ulama, dengan bimbingan orang-orang yang mengikuti jejak salaf. Dan kata salaf ini pun banyak dipegang oleh berbagai kalangan. Ada jamaah salaf Mesir, kemudian mendirikan partai politik, kan? Termasuk juga kan, beritanya ini politik. manusia juga begitu. Di papan-papan nama, pondok pesantren. Kan? Sangat bilang, dan begitu. Ternyata, dalamnya. Bahkan, maaf ini, di kalangan Muhammad. Bahkan di dalam Muhammadiyah, dalam Muhammadiyah, kalau orang-orang Muhammadiyah konsisten dengan apa yang telah ditulis oleh para pendahulunya, orang-orang Muhammadiyah tidak menentang tentang tidak masuk. Kenapa demikian? Karena dalam buku himpunan putusan tahrir, ba'da kalimat Bismillahirrahmanirrahim di dalam mukaddimah, dalam pembukaannya, setelah menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, para pendulu, para pendahulu Muhammadiyah menyebutkan innal firqatan najiyata minas sa'. Coba cek. Innal firqatan najiyata minas sa'. Sesungguhnya golongan yang selamat minas salaf adalah dari kalangan sa'. Walaupun kenyataannya, orang Muhammadiyah sendiri kemudian banyak yang jauh dari Muhammadiyah, bahkan mereka banyak berbuat di kalangan Islam kita. Maka tidaklah dakwah kembali kepada dakwah. Kita mestinya lebih bersemangat karena fadilah keutamaan sangat besar. Insyaallah kita akan rajin kembali dakwah kami sangat berjemaah. Banyak mengendap Kalimantan mungkin orang-orang pendalaman untuk bangsa perlu diketahui dan bagaimana figur seorang dai jangan sampai akhlak seorang dai jadi cacat di hadapan. Hadirin kaum muslimin, sebagai mukadimah